Bagaimana hukumnya harga? Misalnya kalau di cash 10.000, bill 15.000. Ini namanya pilihan ya antara jual beli nak dan kontan, ya lebih murah atau kredit aksip. Nah, 15.000 kalau dicicil lebih mahal. Nah, ada perbedaan pendapat di antara ulama. Ada yang mengharamkan seperti ini dan mengatakan bahwa selisih harga itu riba. Nah, termasuk yang memilih pendapat ini Syekhuna Muqbil rahmatullah alaih, ya, dan guru beliau Syekh Al-Albani rahimahullah. Nah, pendapat yang lain, pendapat jumhur, dan itu yang difatwakan oleh Na'am Ibnu Baz bersama Lajnah Daimah Ibnu Utsaimin. Nah, dan para ulama, ya, keumuman para ulama yang ada di Arab Saudi. Dan itu pendapat Ibnu Taimiyah, Ibnu Qayyim, boleh. Nah, boleh. Ini tidak termasuk riba. Kalau pendapat yang pertama mengatakan selisihnya itu riba, pendapat yang kedua ini mengatakan tidak. Nah, tidak tergolong riba. Nah, dan yang kedua, yang roji yang kedua, karena yang benar dalam memahami hadis, nah Rasulullah SAW, na'am, an bai'ataini fi bai'ah, Nabi SAW melarang dua akad, dua jual beli dalam satu, nah, dalam satu akad, nah, dua harga dalam satu akad. Tayyib, makna hadis itu dua harga dalam satu akad. Dua harga dalam satu akad. Dalam satu akad ada dua harga, maka selisih harga itu adalah riba. Sekarang kita pahami bersama. Ini termasuk dua harga dalam satu akad atau dua harga dalam dua akad yang berbeda? Saya punya barang, silahkan milih. Kalau di kontan, harganya 10.000. Kalau dicicil, harganya 15.000. Anda milih yang mana? Akadnya nanti dijatuhkan kemana? Mesti salah satu dari keduanya, kan begitu? Saya milih cicil. Ya sudah, akadnya. Yang terjadi adalah akad cicil. Berapa harganya? Satu apa dua? Hah? Harganya satu kan? 15.000 harganya, tidak berubah. Nah, tetapi kalau ada dendanya, kalau menunggak dalam sebulan denda 500 rupiah misalnya, kan harganya cuma 15.000 toh ini. Nah, jadi dendanya juga kecil. Menunda sebulan 500 rupiah misalnya. Ini berapa harga? Ini dua harga atau lebih. Nah, satu akad harganya tidak satu, bukan cuma 15.000, karena kalau menunggak ada dendanya, jadi harganya bisa bertambah, berubah-ubah, jadi harga lebih dari satu. Nah, ini yang merupakan kredit mengandung riba kalau ada denda, ada bunganya. Kalau murni 15.000 menunggak atau tidak didenda, maka tidak masalah, meskipun lebih mahal daripada kontannya. Nah, iya. Jadi tetap satu harga dalam satu akad. Adapun dua harga itu masih pilihan masih, tapi belum akad. Akad tetap jatuh ke salah satunya. Nah, nanti menjadi dua harga dalam satu akad kalau ada dendanya. Nah, itu yang menyebabkan riba. Nah, ini yang kami sampaikan tadi. Ya. Akad riba, kredit seperti ini mesti ada di dealer-dealer. Nah, atau yang semisalnya. bagaimana hukum membeli barang dengan dari barang yang sudah dimiliki oleh pembayaran secara oleh pembiayaan secara langsung. Membeli barang dari barang yang sudah di apa ini enggak? Di bukan. Ujungnya ka. Tapi di sini garis miring dimiliki. Dimiliki oleh pembiayaan secara langsung. Jadi langsung membeli ke pembiayaan. Ditarik berarti ini ya. Yang sudah ditarik atau dimiliki oleh pembiayaan. Bagaimana maksudnya? Motor misalkan, dia tidak bisa bayar. Ditarik sama dealer. Pembiayaannya apa dealernya? Dilelang. Cash. Pembiayaannya langsung menjual. Iya. Artinya pada asalnya pada proses penjualannya tidak ada sesuatu yang melanggar syariat. Nah, dia jual secara cash tapi lebih murah gitu. Hah? Sudah bekas. Nah. Iya. Dasarnya selama tidak ada pelanggaran syariat, artinya memenuhi syarat-syarat jual beli di situ, tidak masalah. Cuma jadi masalah kira-kira di sini apakah ada unsur-unsur kedzaliman di sana? Nah, ada kira-kira unsur kedzaliman atau tidak terkait orang yang ditarik misalnya motornya? Nah, misalkan dikarenakan dia menunggak sedangkan dia dijepit dengan dengan bunga. Iya. Kemudian dianggap tidak bisa membayar, kemudian ditarik. Nah itu. Nah, artinya di situ sebenarnya bergelimang dengan syubhat, kan begitu. Nah, bergelimang dengan syubhat. Kalau seperti itu wara', bersikap wara', Allahu a'lam, hati-hati. Cari saja yang lain. Nah. Bagaimana cara membeli barang lewat lelang? Bagaimana tata cara lelang? Penjualan lelang itu, misalkan seseorang mau melelang barangnya. Sudah, dia pasang barangnya, kemudian dia lelang. Nah, barang ini dilelang. Siapa yang mau beli barang saya? Nah, biasanya memang ada tempat pelelangan ya. Hah? Nah. Di antara aturannya adalah orang yang menjual barangnya secara lelang, dia tidak boleh menentukan harga. Tidak boleh. Tidak boleh menentukan harga nominal. Nunggu sampai ada yang menawar. Kalau sudah ada yang mulai menawar sekian, ya, siapa yang mau membeli yang lebih tinggi dari itu, dia tawarkan. Nah, tidak boleh. Baik. Dan di sini tidak boleh ada persekongkolan, itu yang dimaksud dengan najsun. Kita belum sampai pembahasan itu, tapi sudah kita baca di matan. Najis. Ada orang-orang di situ misalkan sudah bersekongkol dengan ya, dengan penjual misalkan. Sudah nanti kamu nambah terus. Nah, hanya untuk memudaratkan pembeli yang lain. Padahal dia sebenarnya tidak ada maksud membeli. Nah, akhirnya yang betul-betul butuh, dia berani naik melebihi yang ini. Padahal dia sebenarnya tidak mau beli dia. Nah, misalkan. Atau dia datang ke situ memang cuma mau memudaratkan orang-orang. Dia juga tidak ada persekongkolan dengan penjual. Dia datang ke situ tidak mau membeli, tidak ada hubungan dengan penjual, dengan pembeli yang lain. Datang saja situ nambah-nambah. Ya, ya saya sekian berani. Ya, saya sekian berani. Padahal dia ini tidak ada maksud membeli. Nah, hanya untuk memudaratkan pembeli. Itu najis. Itu haram karena menimbulkan kebencian, permusuhan. Bila ada yang apa ini mengontrak rumah dalam waktu tertentu sebelum masa berakhir, dia sudah memiliki rumah yang baru, kemudian pengontrak meminta uang sisa kontraknya. Minta uang sisa kontraknya. Nah, sebenarnya itu akad. Akad sudah terjadi. Ya. Kalau orang yang tidak menyelesaikan kontrakannya sesuai dengan akad, karena dia sudah punya rumah yang baru misalkan, dia bisa menempuh cara, misalkan, dia sewakan ke yang lain. Dia sewakan ke yang lain. Cari siapa yang butuh, dia kontrakkan dengan jangka waktu sampai dia habis. Habis. Nah, setelah habis, dia berakhir dan dia juga kembalikan rumah itu. Nah, kalau dia tidak dapat, dia manfaatkan untuk yang lain kalau dia bisa manfaatkan, misalkan. Ya, untuk nyimpan sesuatu atau yang lainnya, misalkan. Satu manfaat-manfaat yang dia bisa gunakan. Kalau tidak, ya, artinya secara perhitungan dia akan kehilangan uang secara percuma, kan begitu maksudnya. Nah, kalau dia misalnya mau melobi artinya pemilik rumah, mengajak dia, barangkali dia mau memahami, dan dia mau mengembalikan, artinya dengan kerelaan. Dengan kerelaan. Nah, maka itu tidak masalah. Nah, tapi kalau yang menyewakan rumahnya ini tadi, pemilik rumah tidak mau mengembalikan, maka dia tidak boleh memaksa, karena itu sudah dalam akad. Adapun kalau dia mau dengan rela, ya, maka yang namanya harta sudah kita lewati, ya. Nah, selama itu kerelaan hati, enggak ada masalah. Enggak masalah kalau dia misalkan mau mengerti, ya kasihan karena dia juga tidak pakai, dan dia juga bisa mengontrakkan ke yang lain misalkan. Nah, atau dia sendiri mau manfaatkan, dia kembalikan sisanya misalkan. Nah, ya. Baik, terjadi pembicaraan dengan cara. Kalau pada jual beli, ya, nah, ini disebut iqalah. Kalau misalkan memang barang mau dikembalikan secara utuh, orang sudah membeli barangnya, setelah itu ternyata dia menyesal, dia menyesal membelinya, dia ingin membatalkan. Nah, kemudian dia kembali ke penjual minta tolong supaya dibatalkan, iqalah namanya. Nah, kalau penjualnya setuju tidak masalah, kembalikan, dibatalkan. Kalau penjualnya tidak mau, kita tidak boleh memaksa. Nah, itu namanya iqalah. Dan penjual di sini kalau dia mengiyakan, maka itu ya adalah berbuat baik. Nah, itu adalah ihsan kepada pembeli ketika dia mengiyakan membatalkannya. Man aqala bai'ata akhi aqala Allahu athratahu. Nah, barang siapa menerima pengembalian harta saudaranya, ya, yang sudah membeli, maka Allah memberi balasan, Allah mengangkat ketergelinciran dia. Nah, lain halnya di sini ada yang menanyakan, bagaimana kalau mendapati cacat di barang? Kalau mendapati cacat di barang itu bukan ikhlas, tapi itu penggunaan hak khiyar aib namanya. Khiyar macam-macam. Khiyar yakni hak untuk memilih antara meneruskan akad atau membatalkan. Sudah beli barangnya, ternyata ada cacat di barang itu. Nah, ternyata ada cacat. Nah, maka di sini dia berhak untuk minta ganti kepada penjual barang yang tidak cacat. Nah, atau dia berhak untuk membatalkan karena ada cacatnya, khiyar aib namanya. Baik. Atau kalau dia misalkan mau bersabar, ya dia teruskan. Nah, enggak masalah. Seorang menitip untuk dibelikan barang dan yang membelikan mengambil keuntungan dari pembelian barang itu. Apakah ini diperbolehkan? Menitipkan untuk dibelikan barang. Dia mengambil keuntungan. Bagaimana maksudnya caranya mengambil keuntungan? Terus dia sekarang statusnya apa ini? Perjelas. Dia jadi wakil atau dia orang yang diupah mengambil jasa membelikan orang lain atau dia menolong? Jadi perjelas. Menolong tanpa pamrih kalau menolong. Nah, kalau menolong tanpa pamrih. Nah, kalau jadi wakil, enggak masalah. Wakil bisa mengambil, meminta jasa bisa. Nah, saya mewakili membelikan, boleh. Tetapi saya dibayar. Saya akan mengambil bagian dari ini. Ya sudah, harus ada pembicaraan yang jelas. Nah, atau dia bukan wakil, tapi memang bekerja, digunakan tenaganya, waktunya, pikirannya untuk membelikan, maka dibayar jasanya. Nah, itu harus diperjelas akadnya bagaimana. Adapun diam-diam tidak jelas akadnya apa tapi di belakang ngambil keuntungan, ini bahaya. Nah, baik, diperjelas. Pemilik toko memberi harga barang pada karyawannya lalu menyatakan pada karyawannya, terserah kamu mau menjualnya berapa. Berarti wakil. Berarti sudah diwakil. Diwakilkan secara bebas, enggak masalah. Nah. Berarti selisihnya itu artinya diberikan kepada karyawannya. Nah. Nah, ini berarti dia diwakilkan untuk menjualnya dan diberi kebebasan dengan menjualnya dengan harga sesuai ijtihad dia, tetapi diberi harga apa namanya standar, ya tidak boleh kurang dari ini gitu. Hah? Nah, apa hukum membeli rumah dengan kredit dengan menggadaikan sertifikatnya? Bagaimana maksudnya? Rumah ini dijual dengan sistem kredit. Sertifikat rumah itu digadaikan begitu. Yang menggadaikan siapa ini? Ada yang tahu enggak ini? Hah? Ditahan oleh penjual rumah kredit ini sampai lunas. Baru diberikan sertifikatnya. Sebagai jaminan maksudnya. Karena khawatir pembelinya misalkan menipu misalkan gitu. Sudah pegang sertifikatnya dan dia tidak melunasi, ternyata dia sudah jual ke orang lain. Habis. Ya kan, itu yang dia maksud. Ya enggak masalah berarti untuk keamanan dia. Hah? Saya di sini membeli rumah dengan kredit dengan menggadaikan sertifikat. Bukan rumah dengan kredit yang digadaikan sertifikatnya, tidak. Sepertinya itu tadi. Nah. Kalau yang antum maksud sertifikatnya sedang digadaikan karena punya utang. Digadaikan. Tidak boleh. Nah, kalau rumah itu sertifikatnya sedang digadaikan sebagai jaminan utang, ya, berarti dia dalam status rohan. Rumah ini statusnya rohan. Statusnya barang gadai. Nah, tidak boleh disibukkan dengan akad yang lain. Akadnya dia dalam akad rohan sekarang. Jadi tidak boleh lagi digunakan untuk akad yang lain. Jadi tidak boleh dijual. Nah, tidak bisa. Yang jelas dua kemungkinan ini sudah dijawab semua. Nah, dari penjelasan Ustaz, mana pendapat? Baik. Sudah tadi. Apa hukum menabung di bank tanpa mengambil bunga? Sebagian a'immah berfatwa seperti Ibnu Baz. Nah, berfatwa kalau memang butuh menyimpan. Sebenarnya bukan menabung ya. Menyimpan. Kalau menabung, tabung sendiri. Ya. Tetapi sebenarnya menyimpan. Menyimpan uang. Cuma memang orang-orang mengistilahkan menabung. Karena disimpan terus bertambah jadi kayak menabung. Nah, yang jelas, intinya begini. Pada asalnya menabung di bank tidak boleh. Karena bank adalah badan yang akan menggunakan uang-uang itu untuk praktek riba. Masalahnya begitu. Nah, tetapi sebagian a'immah berfatwa seperti Ibnu Baz, berfatwa boleh ketika seseorang dalam kondisi darurat untuk menyimpan di uangnya di bank. Nah, terdesak untuk menyimpan di bank. Dikarenakan uangnya banyak. Kalau dia simpan sendiri, khawatir dirampok. Uangnya miliaran misalkan. Ya. Atau ratusan juta. Sementara dia tinggal di tempat yang memang kondisi indikasinya menunjukkan bisa saja dia dirampok, mengkhawatirkan. Tidak aman. Gitu. Nah, maka tidak mengapa dia butuh sekarang. Maka dia pun menyimpannya di bank. Tetapi ribanya dia tidak ambil untuk dia manfaatkan secara pribadi. Nah, baik. Adapun hanya untuk menyimpan uang 1 juta, 2 juta. Disimpan saja di lemari. Nah, palingan juga habis. Nah, iya. Ya itu tadi. Dengan syarat itu. Ya termasuk Ibnu Utsaimin juga berfatwa kalau memang terdesak butuh darurat seperti tadi, ya, karena khawatir, ya, jika dia simpan sendiri maka boleh. Nah. Maka Ibnu Utsaimin mengatakan jangan disentuh ribanya sama sekali. Biarkan. Ya, jangan ambil risiko, khawatir diambil ribanya lama-lama terpengaruh. Nah, kalau Ibnu Baz dan yang fatwanya semakna dengan itu mengatakan ambil ribanya daripada dimanfaatkan oleh bank, ambil ribanya kemudian salurkan untuk fasilitas umum. Untuk membangun madrasah-madrasah, membangun jalan-jalan, WC-WC umum, got-got, dan semisalnya. Nah. Apabila rumah yang disewakan mengalami musibah kebakaran, siapa yang harus bertanggung jawab, penyewa atau pemilik? Yang bertanggung jawab adalah pemilik. Karena itu rumahnya. Asalkan kebakaran itu bukan kesalahan penyewa. Nah, artinya murni musibah. Nah, penyewa tidak melakukan sesuatu, ya, pelanggaran yang mengakibatkan terjadi kebakaran. Nah, itu musibah murni. Qadarullah ma syaa fa'al. Rumahnya kebakaran, artinya tidak bisa lagi dimanfaatkan. Berarti sisa uangnya dikembalikan. Dan pemiliknya bersabar, dia terkena musibah. Jelas ini? Nah. Seperti halnya sahabat yang menjual, ya, buah. Nah. Di pohon kepada yang lain, kemudian terkena penyakit, kemudian mati tanamannya. Nah, mati tanamannya. Nabi SAW memerintahkan kepada penjualnya untuk mengembalikan bayarannya. Nah, jangan kamu makan harta saudaramu tanpa alasan yang hak. Artinya itu musibah bagi kamu, kamu bersabar. Artinya dia masih bertanggung jawab. Kembalikan uangnya. Baik. Bagaimana hukumnya dengan uang kembalian? Misal beli HP dengan harga 5 juta. Cashnya, apa ini? Uang kembalian itu cashback, ya. Kembaliannya 1 juta. Catatan promo itu sebagai penarik perhatian terhadap konsumen. Harga 5 juta, kembali 1 juta. Maksudnya bagaimana? Hah? Potongan harga. Ah. Cashback. Harga 5 juta, cashbacknya 1 juta. Ya berarti 4 juta dong harganya. Nah. Hanya penarik saja. Nah, seperti ya sekarang memang pintar-pintar pedagang. Nah, baik. Harganya tidak sampai 1 juta. Cuma 900 ribu. Tapi 999 ribu. Tinggal tambah 1 jadi 1 juta. Tidak ada selisihnya. Baik, sama dengan ini mungkin maksudnya. Tapi kalau ini, ya artinya tujuannya untuk itu aja, menarik. Nah, jadi ini sebenarnya harganya 4 juta kan? Mereka istilahkan uang kembalian gitu. Potongan harga. Hah? Nah. Ah, iya. Enggak masalah. Nah, enggak masalah. Artinya harganya jelas. Karena 5 juta kurang 1 juta kan 4. Nah, artinya tidak ada di sini spekulasi harga tidak ada. Nah. Subhanallah. Apa hukum membeli uang kuno, contoh uang 100 rupiah kertas? 1 rupiah uang logam dengan harga yang tinggi. Digunakan untuk koleksi. Apa memang menarik, indah? Iya, tapi artinya seni, keindahan, tapi dia juga konyol. Nah, artinya jadi enggak normal gitu loh. Enggak ada keindahannya kok dianggap indah. Jadi manusia tidak normal masalahnya. Nah, seperti itu yang saya sebutkan kemarin, gelombang cinta. Kalau anak lihat bunga gelombang cinta, anak insya Allah normal. Anak lihat apa ini menariknya gelombang cinta ini. Nah, anak mencoba membayang-bayangkan di situ seninya apa gelombang cintanya di sini. Pusing kepala anak, enggak ada yang menarik. Dia cuma daun begitu. Tapi ada garisnya gelombangnya. Kok bisa jadi mahal begitu? Masalah sama dengan ini, uang 100. Apanya yang indah uang 100? Apalagi kalau sudah robek-robek, sudah usang, kok dianggap indah terus dihargai dengan harga ini, kan konyol namanya. Nah, beda kalau lukisan misalkan ya. Lukisan pemandangan, indah, sedap dipandang, terhibur melihat, normal. Kalau ini... Allahumma astaghfirullah. Sehingga nanti khawatirnya jatuh ke israf sama. Nah, israf konyol gitu. Nah. Terus yang jadi masalah ini sudah artinya dalam perekonomian negara kita uang 100 rupiah ini ini logam ya. Ini sudah tidak bernilai. Tidak dianggap memang. Tidak dianggap punya nilai dalam peredaran. Iya. Nah. Kadaluarsa sudah, betul. Nah. Tidak juga ada penarikan dari bank. Sudah habis. Artinya tidak ada nilainya sudah. Lah kok kenapa dia malah menganggap nilainya tinggi? Nah. Di sini. Nah itu. Nah, di sinilah konyolnya. Nah, kalau menurut anak konyol ini. Artinya tidak boleh. Mana sisi keindahannya mana? Nah. Ya. Artinya dulu ketika bukan sama sekarang, dilempar-lempar begitu. Nah, tidak ada yang perhatikan. Kalau jatuh pun tidak dicari. Ketika nilainya sudah tidak terlalu besar kan. Ini sekarang kok diginikan. Nah, tetapi terkait dengan sisi fiksinya pelajaran kita, mungkin maksudnya ada selisih harga maksudnya ini. Kalau dari sisi, makanya tanyakan tadi, apa dia masih bernilai pada perekonomian negara kita? Secara resmi atau tidak? Kalau sudah tidak bernilai seperti itu, berarti dia sudah bukan uang yang punya nilai. Dia tidak lebih dari benda logam yang diperjualbelikan. Kalau dia punya manfaat mubah, boleh. Sekarang kita lihat manfaatnya katanya untuk koleksi. Nah, kita lihat benar enggak manfaat itu, koleksi itu. Kalau menurut anak tadi konyol. Nah, tidak ada keindahannya sama sekali. Ini maksud anak, ini sama dengan antum lihat sebagian orang yang konyol-konyol itu. Karena banyak orang aneh-aneh kan. Terkadang antum lihat Ada orang naik motor itu pakai Vespa apa itu, di belakang digantung panci Priuk, semuanya diangkut di situ. Nah, ya tinggal kotorannya yang tidak digantung di sini. Katanya seni, alasannya sama seni katanya. Kan konyol itu, orang gila kalau menurut kita. Kalau kita normal itu gila, bukan seni. Nah, tidak normal gitulah. Nah, sama dengan ini. Barang bekas yang kadaluarsa tidak dinilai jadi bernilai, jadi indah bagi dia kan. Nah, bolehkah menjual harta warisan yang telah dibagi tapi salah satu orang tua masih hidup dengan niat agar ahli waris terhindar dari riba? Maksudnya salah satu orang tua masih, oh berarti salah satu orang tuanya meninggal kemudian dibagi warisannya. Iya. Berarti orang tua yang satunya masih hidup dapat bagian juga, kemudian anak-anaknya dapat bagian. Kemudian dari anak-anaknya ini mungkin ada yang ingin menjual harta warisan miliknya. Boleh. Harta warisan itu kalau sudah diwariskan, kita miliki, itu jadi hak kita, boleh kita perjual belikan. Nah, boleh dihibahkan, boleh dihadiahkan, terserah. Kalau sudah jadi milik kita. Nah, anak telah melakukan transaksi jual beli dengan goror karena kejahilan dan tahu setelah pembahasan daurah hari ini. Nah, alhamdulillah. Nah, ada ilmu. Baik. Bagaimana barang anak yang sudah dimanfaatkan oleh pembeli sementara anak belum menerima uang karena sistem kredit dan transaksi tersebut baru 2 minggu. Nah, baik, atasi, tutupi sisi gorornya, hilangkan. Nah, kalau memang masih bisa disusulkan, kalau sudah dimanfaatkan dan tertepis gorornya, ya, walhamdulillah, karena waktu itu dilakukan karena tidak tahu hukum. Kemudian sistem kredit. Kreditnya kalau tidak mengandung riba kreditnya, ya enggak masalah. Kalau misalkan mengandung riba, maka ribanya dihilangkan. Nah, yakni luruskan apa yang bisa diluruskan. Sisi pelanggaran syari'inya diluruskan kalau memungkinkan. Nah, adapun naam. Karena dia sudah manfaatkan, dia sudah genggam. Tetapi di sini dikatakan belum menerima uang. Nah, artinya sekarang belum serah terima sempurna sekarang karena pembayarannya belum digenggam semua ya. Nah, memungkinkan enggak untuk dibatalkan? Barang sudah dipakai. Nah, dan sudah tidak ada gitu wujudnya. Nah. Baik, ala kulli hal, yang jelas itu terjadi ketika itu dalam keadaan belum tahu hukum. Nah, keterangan Ibnu Taimiyah ya. Nah, keterangan ulama seperti Ibn Baz, rahimahullah. Nah, untuk sesuatu yang terjadi ketika itu dalam keadaan belum mengerti hukum atau ada syubhat, maka itu dimaafkan dan hasilnya halal. Nah, dimaafkan dan hasilnya halal. Baik. Dalilnya adalah Al-Baqarah. Allah SWT berfirman, "Faman ja'ahu ma'idatun min rabbih fantaha falahu ma salafa wa amruhu ila Allah." Barang siapa datang kepadanya mau'idhah, nasihat, wejangan, bimbingan, ini ilmu dari Allah SWT, kemudian dia berhenti dari pelanggaran itu setelah tahu ilmunya, falahu ma salafa, maka baginya yang telah lalu halal baginya, karena waktu itu dia belum tahu. Nah, falahu ma salafa wa amruhu ila Allah, urusan kembali kepada Allah SWT. Baik. Adapun yang setelahnya maka berhenti. Adapun yang telah lalu, yang sudah berlalu, ya, dalam keadaan tidak tahu hukum, maka itu dimaafkan berdasarkan ayat ini. Nah, bagaimana sistem marketer, yaitu kita menawarkan melalui gambar di media sosial maupun secara langsung, jika ada yang berminat baru kita memesankannya. Nah ini, jadi suppliernya mengirim barang tersebut kepada penjual, kemudian menjualnya kepada pembeli yang berminat tersebut. Marketer dengan supplier ini satu perusahaan bukan? Satu perusahaan bukan? Di sana ada perusahaan, dia produsen dan dia juga punya marketing di situ. Jadi marketernya ini marketingnya perusahaan itu sendiri. Jadi dia sudah bagian dari perusahaan itu. Ini enggak ada masalah tentunya. Karena satu perusahaan. Ada juga di sana usaha dia memang bergerak hanya di bidang marketing. Nah, dia bukan produsen. Dia cuma marketing saja. Jadi kerjanya cuma menjualkan barang-barang. Dia tidak memproduksi. Nah. Yang ditanyakan yang mana ini? Pada kulli hal, kalau marketer ini, dia punya perjanjian khusus dengan supplier tersebut, dan dia semacam ada kerjasama, berarti dia semacam perwakilan begitu. Nah, jadi nanti dia diberi komisi, tapi memang semacam perwakilan dia. Dipersilahkan untuk mempromosikan. Nah, berarti dia wakil. Yang penting kembali kepada syarat pemilik atau yang diizinkan. Kalau dia bukan berkedudukan sebagai wakil, tidak ada enam kerjasama sebagai wakil dia dengan supplier tersebut, nah berarti tidak bisa. Karena ini namanya menjual sesuatu yang tidak dimiliki. Allah. Tapi akotnya ke sana. Ya, ya, ya, ya, ya, ya. Iya. Nah, jadi nanti ini bisa dicek. Ketika ada orang memesan ke dia, marketing ini tadi, dia berhubungan ke sana. Hubungannya apa? Dia membeli? Membeli? Ah, kalau dia membeli berarti bukan wakil. Ketahuan di situ. Kalau dia membeli berarti bukan wakil. Karena kalau dia wakil bukan membeli, dia cuma menjualkan milik supply produsen itu. Nah, kalau dia beli berarti bukan wakil. Kalau bukan wakil, berarti tidak memenuhi syarat. Berdasarkan pelajaran kita, daurah kita, yang sah melakukan akad adalah pemilik atau yang mendapat izin semacam wakil. Nah, jadi berdasarkan ini tadi tergambar bahwa ini sepertinya masuk ke menjual sesuatu yang belum dimiliki. Nah, yang mengandung goror tadi. Baik, bentuk yang lainnya. Bagaimana? Coba diulang. Iya. Menjualkan. Perjanjiannya bagaimana? Iya. Pembeli. Dapat komisi yang itu. Itu tidak masalah. Jual belinya tetap dengan pemiliknya kan. Dia cuma berjasa mengiklankan, dapat komisi, tidak masalah. Dia tidak berjual beli tadi, tidak menjual sesuatu yang tidak dimiliki. Dia cuma mengambil jasa mengiklankan, dapat komisi, tidak masalah kalau itu. Yang jadi masalah yang pertama tadi. Dia sudah tahu. Hanya iya, artinya enggak ada masalah sekarang. Intinya kalau ini dia jual beli hanya terjadi antara konsumen dengan pemilik. Adapun orang ketiga tadi itu hanya bukan memasarkan ya, cuma mengiklankan saja dia. Nah, atau semacam pemasaran tapi tidak menjual. Yang jadi masalah yang pertama dan yang kedua tadi, yang model pertama yang memang dia berjual beli, marketer ini berjual beli dengan konsumen, padahal dia tidak punya barangnya. Setelah akad baru dia menghubungi langganannya itu, baru membeli dari sana. Berarti kan ketika dia membeli itu menunjukkan bahwa dia menjual sebelum dia memilikinya. Nah, ini tidak boleh, haram, mengandung gharar. Jika kita mengatakan kepada seseorang, tolong pasarkan, tawarkan jualan saya, jika ada yang berminat, nanti kamu mengambil barang saya dan membayarnya setelah engkau dibayar sama pembeli. Nanti kamu mengambil barang saya dan membayarnya setelah engkau dibayar sama pembeli. Ini diajak berbuat haram namanya. Ini bukan wakil kalau seperti ini. Nah, tolong pasarkan atau tawarkan jualan saya jika ada yang berminat. Nanti kamu mengambil barang saya dan membayarnya setelah engkau dibayar sama pembeli. Ya, bukan wakil. Ini diajak kamu menjual sesuatu yang kamu belum miliki. Tapi kalau kamu sudah buat akad, yang kamu beli punya saya. Gitu. Iya kan? Nah, tidak boleh seperti ini. Kalau mau mengangkat orang jadi wakil, ini barang saya. Jualkan, harga dari saya sekian. Kamu jual. Lebih dari itu sisanya kamu yang ambil. Iya, atau itu apanya istilahnya? Makelar. Iya. Atau semisalnya lah. Nah. Atau dengan perjanjian tertentu. Dari saya patok harga sekian. Jangan dijual selain dengan harga itu. Pokoknya sekian. Kalau misalkan ada yang menawar, sekian. Nah, nanti kamu dapat sekian persen misalkan. Kalau seperti ini tidak, kalau seperti ini mengajak dia kerjasama dalam bentuk dia diminta menjual sebelum punya. Setelah itu diminta supaya mengambil barangnya dia. Nah, jadi dia akhirnya orang ini kalau setuju dia akan menjual sesuatu yang belum dia miliki. Jadi untuk bisa mengetahui membedakan antara wakil dengan bukan, kalau antara orang tersebut perantara ini tadi, artinya orang-orang pertama ini yang dipermasalahkan ini apakah dia jadi wakil atau tidak ya. Kalau antara dia dengan yang pertama itu nanti akan terjadi akad jual beli, berarti bukan wakil. Nah, akan terjadi akad jual beli bukan wakil. Itu menjual sesuatu yang belum dimiliki. Setelah akad sama orang baru dia berjual beli dengan ini. Bukan wakil, bukan seperti itu. Itu cara membedakannya. Allahu a'lam. Bagaimana hukum barang titipan? Menjual barang teman yang dititip. Jika ada pembeli mencari barang, tapi barang tersebut kosong di tempat penjual, penjual mengambilkan di pemilik, kemudian menyerahkan ke pembeli. Ini pemiliknya maksudnya teman yang menitip barang ya. Jika ada pembeli mencari barang, tapi barang tersebut kosong di tempat penjual, iya, kalau ini bahasanya titip, artinya teman yang punya barang ini, pemilik barang bukan menjual ke toko itu, tidak kan? Dititipkan, begitu? Kalau berdasarkan bahasanya begitu, dititip gitu lah. Ini saya punya barang-barang ini, tolong dijualkan, harganya sekian. Nanti kamu dapat sekian, satu barang keluar sekian misalkan. Satu barang keluar 5.000 atau sekian persen. Kalau ini apa namanya? Wakil kalau ini. Nah, jadi antara ini, toko ini tadi dengan pemilik barang ini yang menitip, tidak ada akad jual beli. Ini cuma menitip dijualkan. Nah, ini ketika misalnya datang pembeli, stoknya habis kan gitu. Ini akan menghubungi pemilik. Ini ada orang mau beli. Tapi barangnya habis. Atau kalau ini misalnya tahu memang barangnya ada di sana, sudah siap, ya. Cuma di sini yang dititip sudah habis. Artinya pemilik barang ini punya barang banyak misalnya, dia titip di toko sana, titip di toko sana. Nah, yang ini tahu barangnya stoknya ada. Bisa langsung dia berjual beli dengan pembeli karena dia tahu barangnya sudah ada fi dhimmah. Nah, tidak masalah. Nanti dihubungi pemilik, pemilik tahu gampang. Pemilik ini pun berkeliling, dia mendatangi titipan-titipannya diambil sebagian. Kemudian dia berikan. Tidak apa-apa, karena semuanya milik dia. Dan ini tadi cuma wakil-wakilnya. Paham? Nah, tidak masalah seperti ini. Apa-apa? Seperti banyak terjadi. Tergantung apakah antara dia dengan tetangganya ini misalkan, biasanya itu kan larinya ke penjual-penjual tertentu kan. Dia tidak sembarangan ke sembarangan anu itu, biasanya memang kenalannya, artinya boleh jadi ada pembicaraan sebelumnya. Misalnya suatu saat kalau ada, artinya ada kesepakatan. Nanti kalau ada pembeli nyari, ya, kemudian kamu tidak punya barangnya, saya wakilkan barang-barang saya kamu jual. Kalau jual saja, ya saya wakilkan. Nanti kamu ambilkan ke saya dan saya beri persentase. Nah, itu namanya perwakilan. Dan biasanya itu kita lihat kan tidak kesembaran toko itu dia datangi. Dia hanya ke toko tertentu, sepertinya ada pembicaraan sebelumnya. Kalau memang benar begitu, ada pembicaraan sebelumnya, seperti tadi misalkan, nanti kalau ada yang nyari, kamu kehabisan barang, ini kita kerjasama, saya wakilkan barang-barang saya ke kamu. Begitu pula sebaliknya kan. Nah, nanti jual saja, kemudian ngambil, nanti saya beri persentase. Jadi sebenarnya ini ketika dia menjual barang itu, dia tahu ada di sebelah. Iya kan? Barangnya ada, jadi tidak ada goror. Nah, tapi dia menjual ini dalam posisi menjual yang barang yang di sana, yang ada di sana salah satunya, dia sebagai wakilnya. Dan sudah ada perjanjian sebelumnya, dia akan diberi persentase. Tidak masalah. Adapun kalau tidak ada seperti itu, dia berinisiatif saja menjual. Ya. Nah, setelah itu, baru dia nyari. Coba barangkali di toko sebelah ada. Kedua Allah tidak ada. Nyari lagi ke yang lain. Nah, ini berarti menjual sesuatu yang tidak dimiliki. Ini tidak boleh. Nah, ini yang ya kita sudah tidak tahu kalau ini. Yang tahu penjualnya itu bagaimana dia? Hah? Nah, biasanya antum tahu bagaimana para pedagang? Ini sepertinya pedagang semua ini yang hadir. Ah, ada pedagang besar, ada pedagang kecil, ada pedagang menengah. Bagaimana biasanya itu yang seperti itu? Yang biasa di pasar. Biasanya ada perjanjian? Memang seperti itu. Ya. Agak jauh di sana boleh jadi. Jualkan saja gitu, nanti diberi persentase. Ya, itu faham lah. Yang anda maksud, anda pingin di antara itu mungkin yang biasa di pasar, tahu enggak? Artinya memang ada kesepakatan yang seperti yang anda gambarkan tadi. Ini cuma analisa anda aja. Kalau itu benar terjadi kan wakil maksud anda? Hah? Tidak ada. Kalau tidak ada berarti menjual sesuatu yang bukan miliknya. Kalau sudah terjadi akad. Nah, kalau belum terjadi akad, coba saya carikan, tapi belum ada akad ini. Kemudian dia kesana ngambil, dia bicaranya apa biasanya dengan yang punya? Hah? Ini yang mau tanyakan. Di sana ada pelanggan saya nyari begini. Terus apa pembicaraannya di situ? Kok bisa diambil begitu saja itulah? Hah? Hah? Bagaimana? Berarti dia sudah beli dulu kalau itu. Kalau ini berarti dia sudah beli. Ya enggak masalah, tapi sudah akad itu. Sudah akad dijual 25 kan? Cuman jadi masalah yang sana, yang pembeli pertama sudah akad belum? Nah, itu yang jadi masalah, kalian tidak boleh menjual sesuatu yang belum dimiliki. Karena terkadang juga yang biasa kita rasakan atau dapatkan, kita baru nyari-nyari. Oh, ini saya maunya nomor sekian, sandal misalkan. Oh, nomornya tidak ada, sebentar, saya carikan ke sana. Tapi kita belum ada akad ini. Biasa kan begitu? Nanti dia datang bawa, ini pilihan-pilihannya. Baru kita akad di situ. Nah, sekarang ini ketika ngambil ke sana itu bagaimana gitu? Ini, jadi kalau dari sana berarti kan ada kemungkinan sudah diwakilkan. Dia misalkan ke sana itu di sana ada yang mau beli, nyari nomor, saya jualkan ya. Atau bagaimana biasanya pembicaranya? Berarti belum akad juga itu. Iya, sama yang iya dia ke sana ke temannya itu belum akad berarti. Dia ambil aja barangnya. Itu nanti jualnya sama yang. Nah. Seandainya yang sana tidak jadi? Kembali. Tanpa ada pembicaraan itu sama sekali. Ya berarti terfahami dari situ, berarti antara penjual ini dan penjual yang lain itu tidak ada akad jual beli berarti. Karena kalau yang ini tidak jadi beli, dikembalikan lagi. Begitu saja kan, tidak tampak. Subhanallah. Nah. Ya sudah. Kalau begitu, dia tidak ada. Ya sudah, Pak. Kalau tidak ada, biar saya cari sendiri. Nah, ya biasanya tunggu saja. Ya, enggak usah, saya cari sendiri aja. Kan begitu. Nah, untuk menghindari. Iya. Wallahu a'lam. Habis waktu ini. Nah. Di tangan ana masih sekian pertanyaan. Ana usahakan simpan pertanyaan ini, dan materi daurah kita juga belum berakhir. Nah, kita merencanakan, semoga Allah memberi kemudahan, nanti ada daurah kedua insyaallah. Tunggu saja kapan kita bisa melanjutkan, sehingga dengan daurah yang kedua nanti kita bisa menuntaskan. Nah, biidznillah ta'ala, jazakumullahu khairan. Subhanallah, bihamdika, la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.